Masya Allah. Ada yang bertanya, apakah murjiah itu termasuk radikalisme kanan ataukah kiri? Masya Allah. Ya, mau kanan kiri padahal ya kan, namanya radikalisme. Murjiah itu sebuah sekte yang juga termasuk lama kuno ya. Pembahasan dia terkait dengan masalah iman. Sekte Murjiah ini pembahasannya masalah iman pada umumnya. Mereka bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang mengatakan yang namanya iman itu hanya ma'rifah saja. Semata-mata antum tahu ada Allah. Antum meyakini adanya Allah sang Khalik, sang pencipta. Cukup anda mukmin, sempurna imannya. Bahasane wong Jawa sing penting iling. Iling pangeran itu mukmin. Ini adalah pemahaman kufur. Dengan kesepakatan semua ulama dikatakan kufur. Sebab yang namanya iman cuma iling tok. Sholat yoga, sholat amal yoga, amal tidak ngapa-ngapain, yang penting iling. Hada kufur. Ini adalah murjiah dari sekte Jahmiyah. Pengikutnya Jahm bin Safwan yang dikafirkan oleh para ulama pada masa itu. Ini sekte yang lama. Ada lagi yang kedua. Yang mengatakan bahwasannya yang namanya iman itu hanya cukup dengan lisan saja. Al-qawlu bil lisan, mengucapkan lisan. Tidak perlu keyakinan dalam hati. Ini pemahamannya Karramiyah. Pengikutnya Muhammad bin Karram, Al-Karram, dikatakan Al-Karramiyah. Meyakini yang namanya iman ucapan dengan lisan saja. Walaupun hatinya kamu menyembunyikan kufuran. Yang penting kamu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mukmin. Hatinya antum enggak sama, enggak ada masalah. Ini juga penyimpangan. Artinya kalau semata-mata mengucapkan dengan lisan hatinya enggak beriman, munafikin, orang-orang munafik dikatakan mukmin. Munafik itu kan hatinya kufur, zahirnya muslim. Dengan pemahaman mereka di kaum mukminin, padahal Allah Azza wa Jalla mengecam kaum munafikin disamakan dengan kaum kafirin. Allah mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah mengumpulkan orang-orang kafir dan kaum munafikin di neraka jahannam semuanya. Sesat. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan. Amalan bukan termasuk iman. Ini adalah murjiatul fuqaha. Murjiah yang ada di kalangan orang-orang ahli fikihnya para ulama. Yang ahli fikih terkena pemahaman ini. Terutama dari kalangan mazhab Hanafi. Barakallahu. Ini dikatakan penyimpangan bid'ah. Belum sampai tingkatan kekufuran. Sebab mengatakan amal bukan termasuk iman. Jadi itu tidak usah pakai sholat. Mereka mengatakan yang enggak beramal dosa, kata mereka. Tapi amal bukan termasuk iman. Ini bahaya ya kan. Antum enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah macam-macam. Yang penting antum keyakinannya mantap sebagai mukmin, melafalkan dengan kalimat syahadatain, sudah mukmin. Ini penyimpangan ya ikhwan barakallahu. Itu yang namanya murji'ah. Pemahaman mereka yang sangat kental adalah la yadhurru ma'al imani dzambun. Kalau orang sudah mukmin, tidak membahayakan imannya dosa apapun. Itu mereka. Sudah mukmin, antum mau berbuat dosa ini, dosa itu, enggak ada masalah. Iman antum utuh, kata mereka. Itu murji'ah. Di antara ciri-ciri yang langsung, mereka tidak mengkafirkan penguasa-penguasa yang dikafirkan para ulama. Ya. Mereka mengatakan pelaku dosa besar, yang pemabuk, yang pezina pelacur, yang koruptor, dan segala macamnya, mukmin sempurna keimanannya. Nauzubillah min dzalik. Ini murji'ah. Lawannya murji'ah adalah khawarij. Kalau khawarij gampang mengkafirkan, murji'ah tidak mau mengkafirkan. Ahlu sunnah kaum muslimin tengah-tengah, mengkafirkan orang lain dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Panjang urusannya. Orang yang berbuat dosa besar dinyatakan fasik, mukmin dengan keimanan yang ada pada dirinya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya, enggak dikafirkan. Nah, di sini contoh kasus yang lebih real lagi ketika mensikapi pemerintahan kita. Nah, kalau Murji'ah mengatakan pemerintah NKRI itu mukmin sempurna keimanannya, artinya muslim. Dikasih tahu tuh ada yang salah-salah-salah, enggak apa-apa. Kalau sudah mukmin, enggak ada pengaruhnya berbuat dosa. Mau zalim kek, mau apa kek, enggak ada masalah kek. Hah? Dia masih mukmin. Ada Murji'ah. Khawarij langsung mengkafirkan. Penguasa kita undang-undangnya bukan undang-undang Islam, undang-undang Pancasila dengan UUD 45 kafir. Itu Khawarij. Langsung dikatakan kafir. Barakallahu fikum. Di antara mereka sampai ada yang mengkafirkan Hamengkubuwono 9. Hamengkubuwono sekarang berapa ya? 11. Hamengkubuwono sekarang ya? Karena pernah menyampaikan sesuatu, dapat wangsit dari leluhurnya begitu. Langsung, ini gubernur yang paling kafir se-Indonesia. Ada yang mengatakan begitu. Itu Khawarij. Yang dengan mudah, dengan serampangan mengkafirkan orang lain dengan tanpa ketentuan. Ahlussunnah membedakan antara perbuatan dan vonis. Mungkin perbuatannya kufur, tapi pelakunya belum tentu kafir. Ada persyaratan-persyaratannya, ada proses panjangnya. Ulama yang mengatakan dia kafir. Mungkin ucapan dikatakan kafir, tapi pengucapnya belum tentu kafir. Vonis tidak mudah. Ada ketentuan panjang di kalangan para ulama untuk mengatakan vonis itu orang kafir. Ahlussunnah tengah-tengah. Barakallahu fikum. Orang Murji'ah, Murji'ah ini menuduh Ahlussunnah Khawarij. Loh kenapa? Ahlussunnah juga mengkafirkan orang lain ketika lengkap semua syarat-syaratnya kafir. Khawarij berarti kamu. Yang Khawarij nuduh Ahlussunnah Murji'ah. Tempiling sana, tempiling sini. Murji'ah nempiling kamu Khawarij. Kamu juga Murji'ah. Kenapa kau dikatakan Murji'ah? Dikarenakan Ahlus Sunnah tidak langsung mengkafirkan penguasa yang ada. Penguasa yang kafir kayak gitu diharapkan untuk membela masyarakatnya. Dasar Murji'ah. Itu Khawarij. Kayak kemarin kasusnya Tolikara itu, yang di Papua itu. Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip semua diserahkan kepada pemerintah kita. Mewaspadai makarnya orang kafir. Diminta untuk belajar agama yang benar. Membersihkan akidahnya dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bagus sedikit. Tapi untuk urusan eksekusi dan segala macamnya, pemerintah yang urus. Khawarij marah-marah. Wah itu Murji'ah itu. Jelas-jelas penguasanya kafir kayak begini. Masih diharapkan saja kiprah mereka untuk kepentingannya kaum muslimin. Nguyuhkan. Ini Khawarij. Harus sunnah tetap harus sunnah. Mau dibilang Khawarij ya bukan Khawarij. Murji'ah ya bukan Murji'ah. Muslimin-muslimin. Harus sunnah, harus sunnah. Itu sikap tengahnya mereka. Paham dong? Kalau gak paham, jangan salahkan saya. Kenapa tanya-tanya kayak tadi. Intinya Murji'ah itu adalah radikalisme lawannya Khawarij. Yang ini termasuk contoh radikalisme yang alus-alus, yang lembek-lembek, itu Murji'ah. Gimana itu ada pelacur-pelacur? Ya enggak apa-apa, mereka adalah kaum muslimin juga. Mereka punya hak. Jelas penyimpangan dosa besar. Dibilang tidak apa-apa. Itu Murji'ah. Lembek, radikalisme lembek, Murji'ah di antaranya. Wallahu ta'ala alam bissalam. Sebelum saya teruskan, kita berbicara masalah semacam ini. Radikalisme, sesat dan segala macam. Itu semuanya ada bimbingan para ulama. sudah dibahas panjang oleh para ulama kita. Mereka yang mengatakan itu sesat, mereka yang mengatakan ini bid'ah, mereka mengatakan itu kekufuran. Kita hanya menukil saja. Dan ini adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Paham tuh? Ada yang mungkar, jangan kamu diamkan. Mungkar. Barakallahu fiik. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak lebih, tidak kurang. Barakallahu fiik. Sampai jam berapa? Jam 3. Afwan Ustaz, di Indonesia paham pluralisme di daerah mana pusatnya? Waduh, wallahu a'lam ya. Yang penting itu mewaspadai pemahamannya. Kalau antum memahami kok ketahuan tokoh-tokohnya, ziyadah kelebihan ilmu. Yang penting awas bahaya pluralisme yang menyatakan semua agama adalah sama, menyamakan semua agama. Itu bertentangan langsung dengan nas Quran wal hadith, meruntuhkan Islam seakar-akarnya. Makanya dikatakan sebagai pemahaman kufur. Ingat, pemahaman kufur. Orangnya belum tentu divonis kafir, tergantung bagaimana keadaannya masing-masing. Dan bukan haknya kita mengatakan kafir. Yang mengatakan demikian adalah para ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu pentingnya kita mengkaji agama supaya tahu ini hak, ini yang batil. Apakah kita berdosa dengan membiarkan perbuatan bid'ah terjadi di sekeliling kita padahal kita tahu ilmunya dan kita enggak menasihatinya? Tergantung. Kalau antum punya kemampuan tapi antum biarkan, dosa. Apalagi antum ridha, dosa. Tapi kalau antum tahu ada perkara-perkara menyimpang di sekeliling kita tapi antum enggak mampu untuk merubah dengan tangan antum, dengan lisan antum, minimal diingkari dengan hati. Dengan hati atau enggak suka itu semua, tinggalkan, jauhi, jauh-jauh. Itu minimal. Kemudian dalam mengingkari perkara-perkara penyimpangan, mengingkari perkara kemungkaran, ada tata caranya, ada kode etiknya. Tidak asal harus antum datangi, antum merubah begitu. Dengan tangan mungkin, kekuatan mungkin, tidak mungkin, dengan ucapan, dengan dakwah-dakwah semacam ini. Kita menyebutkan penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita terangkan penyimpangan yang ada, barakallahu fikum. Ada kode etiknya. Bukan dengan cara kekerasan yang sama atau dengan cara-cara yang lebih mungkar daripada itu. Minimalnya dengan hati. Antum tidak suka dengan itu semua dan antum menjauhinya. Barakallahu. Apa itu Islam Nusantara? Apa ciri-cirinya? Masuk kiri atau kanan? Nah itu ya. Itu sebuah istilah. Sebuah istilah, barakallahu fikum. Apa yang dimaukan dengan istilah Islam Nusantara ini? Kalau yang diinginkan adalah mengislamkan semua yang ada di Nusantara ini, bagus. Bahkan prinsipnya bukan cuma Nusantara, mengislamkan dunia. Supaya satu dunia ini memeluk agama Islam, berislam secara kafah, totalitas, dan berislam sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah SAW. Gerakan yang bagus. Tapi kalau yang dimaukan dengan Islam Nusantara adalah yang lain. Misalkan Islam Nusantara dimaknakan Islamnya sesuai dengan gaya Nusantara yang serba halus-halus, serba damai, serba tentram dan segala macamnya. Yang seperti ini kalau dimutlakkan demikian tidak benar. Seperti yang saya terangkan di awal, ya, yang namanya Islam itu untuk semua bangsa, semua negara. Prinsip yang dicanakan Rasul adalah Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menebarkan kasih sayang ke semua alam raya ini dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diislamkan tapi dengan cara yang rahmah. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Ini perlu diluruskan. Kalau yang dimaukan adalah semuanya harus aroma Nusantara, anti, artinya anti Arab, tidak mau Nabi Arab, kepingin Nabi Nusantara, Nabimu siapa? Kalau ada, kalau meyakini di Nusantara ini ada seorang Nabi selain Nabi kita Muhammad, maka dia kafir. Saya ulangi lagi, maka dia kafir. Ketika dia meyakini ada seorang Nabi di Nusantara ini selain Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Dengan kesepakatan semua ulama, itu Nabi palsu. Paham tuh? Kalau yang dimaukan dengan aroma-aroma Nusantara, tidak kepingin kitab suci Al-Quran ini Arab, pakai bahasa Arab. Kepinginnya kitab suci yang Nusantara dengan bahasa Jawa. Kalau ada yang meyakini dan mengakui adanya kitab suci selain Quran untuk kaum muslimin, dikatakan kafir. Hati-hati ya. Kitab sucinya kaum muslimin semuanya yang di Nusantara, di luar Nusantara cuma satu, Al-Quranul Karim. Gak ada lagi yang lain. Nabinya satu, Nabi kita Muhammad SAW. Bimbingannya satu, Islam dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Hadam. Sehingga apa yang diinginkan dengan Islam Nusantara ini? Nah, dan dari khabar yang sampai ke telinga saya, barakallahu fikum, demikian. Anti dengan yang namanya Arab. Islam yang di Arab itu disebarkan dengan cara kekerasan, dengan cara permusuhan dan segala macamnya. Ini adalah orang yang tidak paham Islam. Islam seperti yang saya gambarkan tadi, Ar-Rasul sebagai orang Arab, Ar-Rasul sebagai orang Arab dengan Al-Quranul Karim dengan berbahasa Arab, menampilkan Islam begitu indah, begitu rahmah, begitu berakhlak, begitu beradab. Barakallah. Enggak sebagaimana yang diduga, ya khanafi nas. Yang sempat saya dengar lagi berita, maunya membaca Al-Quran jangan menggunakan apa namanya langgam-langgam Arab, Quran dengan langgam-langgam Nusantara, Quran dengan langgam Jawa, dengan langgam Sunda, dengan langgam kompak, dengan langgam ngapak gitu ya, atau semisalnya. Kalau itu yang dimaukan, membahayakan. Membaca Al-Quran ada kaidah tajwidnya, dibukukan oleh para ulama-ulama terkemuka, ilmu-ilmu tajwid harus sesuai dengan kaidah tajwidnya, bukan dengan kaidah langgam Jawa atau langgam Sunda atau langgam ngapak atau langgam yang lainnya. Harus dengan ilmu tajwid. Jika dicari apa yang dimaukan dengan ini semua ya. Nah, yang saya dengar lagi, Islam Nusantara tidak mau salam dengan kata-kata assalamualaikum. Itu salamnya orang Arab. Ya, yang dipakai salam sejahtera. Afwan. Ini jelas pertentangan dengan adab-adab Islam yang diajarkan Rasul. Tegas kalimatnya assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahalanya. Itu dalam nas hadisnya Rasulullah SAW. Kalau ini yang dimaksud, ini berarti radikalisme menggunakan nama Nusantara. Barakallahu fikum. Jika bertentangan langsung dengan prinsip Islam, itu kalau yang dimaksud. Kiri atau kanan, kalau itu yang dimaksud, itu adalah radikalisme lembek. Barakallahu fikum. Yang sempat saya dengar juga, dan ini yang cukup menyakitkan, menyesakkan dada. Ternyata yang demikian ini yang dikatakan Islam Nusantara, yang dipegangi, yang dirangkul adalah Syiah Rafidhah. Ini yang sangat mengenaskan Kalau seandainya beritanya benar, tarakallahu fikum. Ala kulli hal, kita kembali kepada Islam yang benar. Seperti yang saya sebutkan di mukadimah kajian ini, ikhwan, Islam seperti yang digambarkan di atas, tidak ada Nusantara, tidak ada non-Nusantara. Islam itu semuanya berlaku untuk semua pihak, manusia, jin, Arab, non-Arab, semua negara, semua bangsa, semua generasi, dengan satu bimbingan yang sama. Barang siapa yang menyelisih prinsip tadi, maka dialah radikalisme, walaupun dia anti-radikalisme. Wallahu a'lam bissawab, naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.